wa mawalah. Amma ba'du. As-su'al al-awwal. Imtihannya mubtada khobar sama kana ya. Udhkur akhawati tana udhkur akhawati kana al-arba'ah udhkur akhawati kana al-arba'ah allati ta'malu bisyarti ayyata qaddamahu naf'yun aw nahyun aw du'a bisyarti ayyata qaddamahu naf'yun aw nahyun aw du'a udhkur akhwati kana al-arba'ah disebutkan empat saudara kana allati ta'malu yang beramal bisyarti ayyata qaddamahu nafyun aw nahyun aw du'a dengan syarat didahului oleh nafi, nahi atau doa. Nah, gak usah contoh ya, sebutkan empat saudaranya karena saja yang beramal dengan syarat didahului oleh nafi, nahi atau doa. As'alu tsani السؤال الثاني الخبر المفرد نوعان الخبر المفرد نوعان اذكرهما الخبر المفرد نوعان اذكرهما خبر مفرد itu ada dua macam sebutkan enggak usah contoh ya السؤال الثالث سؤال yang ketiga Idza kana al khabaru dzarfa zamanin fayajibu ayakun al-mubtada'u min ismi madha idza kana al-khabaru dzarfa zamanin fayajibu ayyakuna al-mubtada'u isma madha jika khobarnya berupa dzarf zaman maka mubtada'nya harus berupa isim apa. السؤال الرابع قد يكون المبتدا من ان والفعل قد يكون المبتدا min an wal fi'li yusamma bimada terkadang mubtada'nya itu berupa an dan fi'l rupaan dan fi'il. Nah, disebut apa? Disebut mubtada' apa? Qad yakunul mubtada'u min an wal fi'li yusamma bimada. As-su'alu al-khamis. Ini soal yang kelima. Qala ta'ala a ilahun ma'allahi ailahun ma'allahi. Ilahun mubtada'un, nakiratun, limada ya juzu ayakuna nakiratan, limada ya juzu ayakuna nakiratan. Nah, qala ta'ala ilahun ma'allahi, ilahun mubtada'un nakiratun, limada ya juzu ayakuna nakiratan. Jadi Allah Ta'ala berfirman ailahun ma'allah, ilahun itu mubtada' nakirah. Mengapa mubtada'nya boleh nakirah? As-su'alu as-sadis. Nah, soal yang ke-6. Yang ke-6 yang ke-7? 6. Qala ta'ala wailun lil mutaffifina, wailun lil mutaffifina, wailun mubtada'un nakiratun, limada yajuzu ayyakuna nakira, limada yajuzu ayyakuna nakiratan. Wailun lil mutaffifin, wailun mubtada' nakira. Kenapa mubtada'nya boleh nakira dalam ayat itu ya? Wailun lil mutaffifin, celakalah para orang yang mengurangi timbangan. As-su'alu sabi, soal yang ketujuh. bariha, bariha. Tustakmalu tamatan bariha, tustakmalu tamatan idha kanat bimakna madha bariha. Tustakmalu tamatan idha kanat bimakna madha bariha, digunakan sebagai fi'il tam jika maknanya apa. As-su'al tsamin, soal yang ke-8. Salasatul af'ali Salasatul af'ali min akhwati kana Salatul af'ali min akhwati kana mulazimatun linnaqsi mulazimatun linnaqsi udqurha salasatul af'ali, ada 3 fi'il min akhwati kana, dari saudaranya kana. Mulazimatun linaksi, tetap fi'il nakis, gak bisa dipakai untuk fi'il tam. Uturha, sebutkan 3 fi'il itu. Soal utasi, soal yang ke-9. Qala ta'ala Madamatis samawatu wal arbu. Madamatis samawatu wal arbu. Madamatis samawatu wal arbu. Ma i'rabu as-samawatu. Ma i'rabu as-samawatu. Dimadamati as-samawatu wal-arbu. Apa i'rab atau kedudukan i'rab as-samawatu? Jadi apa as-samawatu? Ya. Awas, teliti sebelum menjawab ya. Sekali salah, hilang 10 poin ya. As-su'alu al-ashirah, soal yang ke-10 terakhir. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, iltamis walau khataman min hadidin. Iltamis walau khataman min hadidin. Ma i'rabu khataman. Ma i'rabu khataman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamis, carilah mahar walau khataman min hadidin, sekalipun berupa cincin dari besi. Apa i'rab lafadz khataman? Naam. Barakallahu fikum, silakan dijawab. Dikoreksi ya, saya kasih waktu 2 menit untuk mengevaluasi jawaban. Kurang 1 menit. Kurang 1/2 menit. Nah, waktu habis. Taibar, kofikum ditukar sama temannya. Kita koreksi sama-sama. Ya, sudah tawakal Allah. Ya, tawakalu Allah. Pasrah saja ya, apapun nilainya, terima dengan lapang dada. Nah, taib ini usahakan tidak ada komplain ya. Perhatikan jawabannya, koreksi sama-sama ya. Satu soal nilainya 10 poin. Total 10 berarti 100 kalau betul semua ya. Nah, sudah. ada yang lebih besar enggak? Soal yang pertama, as'al awal. Ayo dikoreksi. Jangan main-main ya, dikoreksi dengan serius. Udhkur akhwatikana al-arba allati ta'amalu bisyarti ayataqaddamau nafjun au nahjun au du'a zala fati'a bariha infakka. Nah, kamu kasih ma zala ma bariha manfakka ma fati'a enggak masalah, yang penting empat itu ya. Nah, kalau bisa menyebut empat-empatnya nilainya 10. Kalau nyebutnya cuma 3 yang betul nilainya 8. Kalau 2 yang betul 5. Kalau 1 yang betul 3. Kalau salah semua ya, atau enggak ada jawabannya 0. As'al tsani al-khabaru al-mufrad naw'ani udhkurhuma jamid wa mustaq. Jamid wa mustaq, enggak boleh dhahir wa mubmar ya. Jamid wa mustaq. Nah, kalau disebut dua-duanya jamid dan mustaq nilainya 10. Kalau cuma disebut jamid saja atau mustaq saja 5. Kalau salah dua-duanya ya kosong. Nah, as-su'alu tsalits, idza kana al-khabaru dharfa zamanin fa yajibu an yakuna al-mubtada' min ismi madza? Jawab, ismul makna atau al-masdar. Boleh ismul makna, boleh masdar, jawabannya ya. Nah, kalau tidak seperti itu salah. Kalau seperti itu 10 nilainya. Nah, as-su'al rabi, soal yang keempat. Qad yakunul mubtada'u min an wal fi'li yusamma bimada? Al mubtada al muawwal. Nah, kalau di jawab al masdar al muawwal ya enggak apa-apa ya, atau al muawwal saja enggak apa-apa ya. Tapi kalau mubtada gitu salah. Jadi jawabannya bisa al mubtada al muawwal, bisa al masdar al muawwal ya. Nah, bisa al muawwal. As-su'al al-khamis, qala ta'ala a ilahun ma'allahi ilahun mubtada'un nakiratun limadha yajuzu an yakuna nakiratan muqaddamun bil istifham atau ba'da istifham atau ba'da harf istifham ya. Nah, atau wujudu istifham ya. Nah, atau kalau jawabnya istifham gitu saja, nah mungkin maksudnya itu ialah itu. Nah, enggak apa-apa. Nah, ya. Nah, as-su'alu sadis, qala ta'ala wailun lil mutaffifin wailun mubtada'un nakiratun limadha yajuzu an yakuna nakiratan ad-du'a. Nah, doa sudah, enggak ada yang lain, ad-du'a. Kalau selain itu salah. As-su'alu as-sabi, bariha tustakmalu tamatan idha kanat bimakna madha? Zahaba. Maknanya zahaba. kalau enggak dhahaba enggak boleh. Ya. As-su'al ats-tsamin thalathatul af'al min akhwatikana bulazimatun dinnaqsi udqurha. Naam, zala, fatia, laisa. Zala, fatia, laisa. Kalau disebut tiga-tiganya 10, kalau disebut 2 8, kalau disebut 1 5. Zala, fatia, laisa. Ya, kalau nyebutnya 3 semuanya berarti 10. Kalau cuma nyebut 2 8, kalau nyebut 1 5. As-su'alu at-tasi qala ta'ala ma damatis samawati wal ardu ma i'rabus samawati fa'il. Nah, saat itu tam ya, damanya tam fa'il. As-su'alul asyir qala sallallahu alaihi wasallam iltamis walau khataman min hadir ma'i'rabu khataman khobar. Khobar kana al-mahduf atau khobar, boleh khobar kana, boleh khobar saja juga boleh, khobar kana al-mahduf juga boleh. Naam, selain itu salah. Taib di total, jangan salah itu di total. Nah, terus ditulis di arsip. Nah, ini ya tuh solo, absen.